Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat Eid takbiratul ihram, kita mengangkat tangan. Apa yang harus dibaca sebelum takbir berikutnya dan seterusnya? Apakah setiap takbir dari takbir yang 7 dan yang 5 kita juga mengangkat tangan? Jazakumul khairan. Ada sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama, tetapi saya cenderung kepada pendapat yang mengangkat tangannya. Dan di antara takbir dengan takbir tidak ada bacaan apapun. Wallahu ta'ala alam.